Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, tanggal 15 Safar 1441 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 14 Oktober 2019. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungwuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Hari ini kita akan melanjutkan kajian kita fikih pendidikan anak, memasuki serial nomor 140. Mengangkat tema menjadi pendengar yang baik. Menjadi pendengar yang baik. Sebelum kita berpanjang lebar, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita manusia berbagai organ tubuh, berbagai alat untuk mencerna apa yang ada di sekeliling kita. Allah memberi kita mata untuk melihat. Allah memberi kita telinga untuk mendengar. Allah memberi kita otak untuk berpikir. Allah memberi kita hati untuk mencerna, merasakan. Allah memberi kita mulut untuk berbicara. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita sekian banyak organ tubuh, itu pasti ada tujuannya. Bahkan mulai dari jumlahnya pun pasti ada tujuannya. Coba sekarang panjenengan perhatikan. Mulut kita jumlahnya berapa? Berapa? Satu. Telinga kita? Dua. Ada maksudnya atau tidak? Ada maksudnya atau tidak jumlah telinga lebih banyak daripada jumlah mulut? Ada maksudnya atau tidak? Ada. Apa maksudnya? Kenapa maksudnya? Kalau telinganya dua, mulutnya satu, itu artinya apa? Artinya harus lebih banyak mendengar dibandingkan berbicara. Kenyataannya gimana? Kebalik. Lebih banyak berbicara daripada mendengar. Berarti kau kue kupingnya si cipaik, ya. Mulutnya yang ditambah, ya. Masya Allah. Maka kita harus memahami kenapa Allah menciptakan telinga jumlahnya dua, kenapa Allah menciptakan mulut jumlahnya satu, kenapa Allah menciptakan mata jumlahnya apa? Dua. Itu semua adalah agar kita bisa memanfaatkan sebaik mungkin. Nah, telinga ya, itu adalah salah satu organ tubuh yang selalu bekerja, yang selalu aktif setiap saat. Walaupun ketika kita sedang tidur. Percaya nggak buatan? Percaya nggak buatan? Percaya. Berbeda dengan mata. Berbeda dengan mata. Kalau mata sedang tidur, aktif nggak buatan? Buatan. Istirahat matanya. Tapi kalau telinga, ketika orang sedang tidur, dia tetap aktif. Buktinya, kalau ada suara, bangun apa mboten? Ya tergantung. Tergantung turunnya kayak watu apa orang. Panjenengan, ya kalau lagi adzan subuh, itu kan sedang tidur. Banyak di antara kita sedang tidur. Begitu terdengar suara adzan, bangun atau tidak? Bangun. Yang bangun yang enggak juga banyak. Berarti aslinya telinga kita itu selalu aktif. Saya kasih sampel. Panjenengan pernah enggak naik kereta? Pernah. Ketika panjenengan naik kereta itu, melihat enggak di kanan kiri rel kereta itu ada rumah? Lihat atau tidak? Banyak toh. Banyak rumah di samping rel kereta api. Apa jenengan tidak kemudian berpikir, kisi bisa turu apa ora ya? Suara rel kereta api itu, suara kereta api itu keras atau lirih? Keras. Sudah suara gesekan antara roda besi dengan rel besi itu sudah keras. Kadang-kadang juga klaksonnya juga apa? Dibunyikan. Ya. Belum lagi suara antara sambungan gerbong dengan apa? Gerbong. Ya. Kok bisa ya orang yang rumahnya tidur, yang rumahnya di samping rel kereta bisa tidur? Kalau kita tanya mereka, Pak, apa jenengan tidak terganggu istirahatnya kalau misalnya jenengan itu pas lagi malam-malam ada kereta lewat? Jawabannya apa? Ya terganggu kalau terlalu memperhatikan. Berarti karena mereka sudah terbiasa sehingga mereka mengabaikan, tidak mempedulikan suara tersebut. Apakah telinganya tetap aktif? Tetap. Akan tetapi sinyal yang dikirim oleh telinga ke otak sama otak itu diabaikan. Jadi ketika telinga mengirim suara ke otak, itu otak nanti yang membeda-bedakan, oh ini perlu diperhatikan, yang ini diabaikan. Mereka yang sudah puluhan tahun tinggal di pinggir rel kereta, otaknya itu sudah tersetting suara kereta diabaikan. Tapi ajaibnya Pak Bu, kalau mereka rumahnya itu ada pintu rel, pintu dorong, pintu besi dorong. Kalau digeser bunyi atau tidak? Bunyi. Itu kalau malam-malam mereka tidur, pintu depan rumahnya digeser, mereka bisa apa? Bangun. Saya tanya, keras mana suaranya? Antara suara pintu dorong dengan suara kereta, keras mana? Ya suara-suara kereta. Kenapa ketika dengar suara kereta mereka tidak terbangun, tapi begitu dengar suara pintu dorong digeser, mereka bangun? Kenapa bangun? Bukan maling. Karena jarang. Malam-malam, jam 1 malam, kok ada yang buka pintu? Apa maling, mak? Klotak-klotak. Loh, gitu. Jangan-jangan. Karena otaknya itu merespon suara tersebut. Merespon sinyal yang dikirimkan oleh telinga ke otak tersebut. Contoh yang lain. Panjenengan yang punya bayi. Panjenengan yang punya bayi. Kalau lagi tidur, terus mamas-mamasnya pada ribut, jenengan apakan? Jenengan apakan? Kon meneng, mbok. Betul atau tidak? Betul. Aja ribut, mbok. Mbok. Tangi. Rata-rata dari kita seperti itu. Ya. Sehingga, selama kita masih punya bayi, anak-anak kita yang kakak-kakaknya itu kehilangan apa? Kehilangan kebebasan untuk berekspresi. Padahal sebenarnya ketika bayi kita terbiasa dengan celotehan kakaknya, maka dia gak akan terganggu. Tidur ya tetap tidur aja karena terbiasa. Ya. Bayi yang tinggal di rumah samping rel kereta api bisa tidur enggak? Bisa. Ketawanya, candanya kakaknya dengan suara kereta yang lewat, keras mana? Suara kereta. Ya. Berbagai contoh ini membuktikan bahwa telinga kita itu setiap saat aktif. Dia akan mengirim sinyal-sinyal suara ke otak, cuman otak ada yang direspon sama otak tersebut dan ada yang diabaikan. Nah, apa hubungannya dengan menjadi pendengar yang baik? Banyak di antara kita seakan-akan mendengarkan anak kita. Seakan-akan mendengarkan omongan anak kita. Padahal sebenarnya tidak mendengarkan. Alias ketika anak kita bicara, kemudian kita berada di hadapan anak kita, seakan-akan kita kayak mendengarkan anak kita. Suaranya masuk ke telinga kita, terus sinyalnya dikirim ke otak, tapi sama otak diabaikan. Alias mendengar tapi tidak mendengar. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an, "Wa la takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un." Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang berkata, "Kami mendengar," padahal sebenarnya mereka tidak mendengar. Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 21. Orang tua ada yang menjadi pendengar baik, ada yang menjadi pendengar, apa kebalikannya baik? Pendengar buruk. Ada yang dia memposisikan diri sebagai pendengar baik buat anaknya, ada yang memposisikan dirinya sebagai pendengar buruk buat anak-anaknya. Pendengar yang baik itu bagaimana? Yang benar-benar mendengar. Kalau pendengar yang buruk, pura-pura mendengar padahal dia tidak mendengar. Bukan masalah yang satunya itu tuna apa jenenge? Tuna rungu, bukan. Dia bukan tuna rungu. Pendengar buruk itu dia bukan tuna rungu. Dia bisa mendengar, akan tetapi dia mendengarnya buruk. Kenapa buruk? Karena ketika anaknya ngomong, otaknya malah melanglang buana. Napa melanglang buana? Orang gak tekaken. Sehingga anaknya cerita panjang lebar. Sudah panjang lebar nih, mulutnya sampai berbusa-busa. Wis rampung terus, kok mesti ngomong apa? Astagfirullah. Bu, jenengan kalau ngomong cerita panjang lebar sama bapaknya, terus bapaknya, apa ya mau ya, pripun bu? Jengkel mboten bu? Jengkel. Ya. Itu artinya tidak memperhatikan. Ya. Dan salah satu indikator kuatnya adalah ketika lagi ngobrol, matanya bukan melihat kepada yang ngajak ngobrol, tapi malah kemana matanya? Ya apalagi kalau di zaman ini, kalau bukan ke HP. Pak, jenengan pernah enggak ngajak istri bicara tapi HP ini tetap neng tangannya bojone? Pernah? Pernah? Pernah apa sering? Ya. Lagi ajak ngomong malah dolanan HP. Ya. Perasaannya gimana pak? Perasaannya gimana? Medegel. Ya pada kayak wingi bojone jenengan ya kayak gue pada baimok medegel ya. Berarti kan satu sama. Ya. Itu adalah indikator orang tua seakan-akan mendengar tapi tidak mendengar. Nah, yang lebih parah lagi, yang lebih parah dari itu kan tadi kan masih kelihatan mendengar. Yang lebih parah dari itu adalah orang tua yang ketika anaknya mau cerita malah disuruh diem. Ya. Ini biasanya kapan? Biasanya ketika orang tua sedang capek. Ya. Bapak baru pulang kerja, tahu-tahu langsung disambut anaknya yang masih kecil baru bisa bicara, pengen cerita gitu. Padahal jenengan baru pulang kerja. Pripun responnya? Beripun responnya. Sekarang. Kesel kok. Ya Allah. Kasihan apa buatan larin ini kok. Kasihan. Terus gimana usah tolong capek. Ya paling tidak direspon dulu. Ya. Digendong. Kemudian diajak keliling sebentar. Paling kan apa sampai 1 jam. Kok. Paling pinter menit. Paling 5 menit. Ya, digendong. Dia cerita. Biarkan dia cerita. Wong anak kecil cerita masa nganti 2 jam. Pokora. Wong dia baru bisa apa? Baru bisa bicara kok. Paling juga kosa katanya masih sangat terbatas. Cuma 1, 2, 3, 10, 20, 30. Udah biarkan dia berceloteh. Kita dengerin. Ya, itu pendengar yang baik. Namanya seperti itu. Ya, bukan malah dibentak. Ya. Baru mau ngomong. Shh, jangan ngomong. Anak karo ibu pengen anak. Ternyata ibunya juga sudah seharian kerja di dapur. Wis apa? Wis kesel. Terus priwe? Wis kana dolan HP bae. Ada yang seperti itu? Ada. Akhirnya ketika anak kecanduan HP, baru saat itu, ya Allah kenapa ya anak saya susah lepas dari HP. Loh jenengan yang ngajari setiap hari kasih HP. Tidak mau berkorban barang 5 menit, 10 menit untuk mendengarkan celotehan anak. Ya. Jadi pendengar yang baik itu adalah pendengar yang mendengarkan dengan penuh perhatian atau menyimak. Menyimak apa yang disampaikan oleh orang yang bicara. Seperti jenengan sekarang ini jenengan sedang menjadi pendengar yang baik. Kenapa? Karena menyimak. Ya. Menyimak dengan khusyuk, tapi jangan dipahami menyimak khusyuk terus nanti dingklu kayak gue. Terus suwe-suwe kok nafasnya kok teratur gitu loh. Jebule malah turu. Ya. Jadi pendengar yang baik itu adalah pendengar yang menyimak. Ya. Mendengar dengan penuh perhatian, kemudian menanggapi kalau diperlukan. Jadi bukan hanya mendengar. Ya, contoh nih, pendengar yang baik tapi kurang menanggapi itu, bojone cerita dawa banget. Wis bu? Wis, sampun pak. Ya wis. Ya Allah. Kan pengennya istri setelah cerita panjang, jenengan memberikan apa? Apa komentar apa-apa. Misalnya istri cerita pake kulkasnya wis. Radem. Ya. Kemudian mesin cuci sering rusak. Oh cerita, seluruh cerita. Wis bu. Sampun, ya wis, kan gak enak banget. Direspon kayak apa sedikit apa gitu. Yeah. Minimal ya sabar ya bu, sabar. Itu kan sudah masya Allah gitu loh. Tetangga kita bu ada yang malah gak punya kulkas. Atau insya Allah bu nanti di akhir bulan, di awal bulan kalau ada rezeki, insya Allah kita perbaiki satu-satu. Itu kan mandana pak. Mandan bombong titik ya. Itu pendengar yang baik. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah diskusi sama seorang namanya Utbah. Sinten namine? Utbah. Nama lengkapnya Utbah bin Rabi'ah. Jadi terjadi obrolan antara Nabi kita Muhammad SAW dengan seorang namanya siapa tadi? Utbah bin Rabi'ah. Itu subhanallah. Nabi kita SAW itu ketika Utbah lagi ngomong, menyimak, gak pernah memutus ucapan. Memotong pembicaraan gak pernah. Disimak terus sama Nabi SAW. Baru setelah selesai Utbah bicara, baru Nabi SAW meminta izin untuk berkomentar. Itu diceritakan dalam kitab Sirah Ibnu Ishaq. Hatta idza faragha anhu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastami'u minhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus menyimak omongannya Utbah sampai selesai. Sampai napa? Selesai. Setelah selesai, faqala Rasulullah SAW, afaragta ya Abul Walid. Setelah selesai, baru kemudian Nabi SAW pun bertanya, apakah engkau sudah rampung? Rampung guling apa? Guling ngomong. Ya. Nabi SAW masih memberi kesempatan, kalau kamu mau ngomong lagi, silakan ngomong lagi. Kamu sudah selesai belum? Kalau sudah selesai, maka ditanya sama Nabi, gimana sudah selesai atau belum? Qala na'am. Maka Utbah pun mengatakan, ya sudah. Baru kemudian Nabi SAW bersabda, fasma' minni. Kalau kayak gitu gantian ya. Sekarang saya yang ngomong. Kamu yang mendengarkan. Faqala af'al, ya siap. Wahai Rasul, kata Utbah. Itulah yang namanya obrolan yang berkualitas. Obrolan yang berkualitas itu adalah semuanya diberi kesempatan untuk berbicara. Dan ketika lawannya berbicara, kita mendengar. Itu namanya obrolan yang berkualitas. Dan itu dicontohkan sama Nabi SAW. Jadi pendengar yang baik itulah pendengar yang memperhatikan, yang menyimak. Kemudian pendengar yang baik itu adalah pendengar yang mendengar dengan empati. Napa? Dengan empati. Empati itu apa, Ustadz? Empati itu adalah jenengan memposisikan diri seperti si pembicara. Memposisikan diri seperti si pembicara. Emang keuntungannya apa, Ustadz? Keuntungannya kalau kita memposisikan diri seperti si pembicara itu akan terdorong untuk lebih terbuka. Ini ya kuncinya, jenengan kadang-kadang merasa anak saya kok tertutup. Anak saya itu kok enggak mau cerita, ada apa-apa diam. Mungkin bisa jadi pemicunya dari kita. Ketika anak kita cerita, kita tidak memposisikan sebagai seperti dia. Misalnya, anak cerita, wah tadi di jalan panas, kayak gini, capek, kayak gue tope. Itu kan gak ada apanya, gak ada empatinya. Sehingga, apa yang terjadi? Anak putus asa, kapok dia. Ah, cerita sama bapak gak enak, ah cerita sama ibu gak enak. Akhirnya dia milih cerita sama siapa? Sama teman-temannya. Ya mending kalau temannya teman yang baik. Ternyata temannya gak baik. Dia merasa eksistensinya itu diakui sama teman-temannya. Coba sekarang saya tanya sama jenengan. Anak-anak pang. Anak-anak apa? Pang. Yang rambutnya dicat oranye terus dibikin mohawk berdiri. Yang mereka tidur di mana? Di perapatan, di emper toko. Mereka punya orang tua enggak? Punya atau tidak? Rata-rata punya. Loh gimana enggak punya orang tua? Nanang di muka bumi masa enggak ada orang tuanya sih? Warna-warna biungnya ya enggak mungkin kan? Mereka ada orang tua. Tapi kenapa mereka milih untuk tidur di emper toko daripada tidur di rumah yang lebih nopo? Yang lebih nyaman. Kenapa mereka lebih milih minta-minta daripada tinggal di rumah yang makanannya sudah tersedia? Mungkin ya. Salah satu penyebabnya karena eksistensinya, keberadaannya di rumah itu tidak dihargai atau kurang dihargai. Ketika dia cerita dicuekin sama orang tuanya. Yeah. Orang tuanya tidak empati dengan suasana hati. Ketika anaknya sedang sedih, harusnya ya kita ikut merasa sedih. Yeah. La yu'minu kaum mukminin itu mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadil wahid. Perumpamaan kaum mukminin dalam masalah kepedulian, dalam masalah kasih sayang itu seperti satu tubuh. Idzastaka minhun tada'alahu idzastaka minhu 'udwun tada'alahu sa'irul jasadi bisahri wal humma. Kalau salah satu dari anggota tubuh itu terasa sakit, maka seluruh anggota tubuhnya akan berempati. Yang sakit memang gigi. Tapi mata ikut nangis. Tangan ikut ngapa ki? Tangannya ngapa? Ngelus-ngelus. Betul? Ngelus-ngelus. Sikil? Jucuk-jucuk sih ngapa jucuk-jucuk. Sikil? Kaki? Berjalan menuju dokter. Ya. Yeah. Semuanya berempati. Walaupun yang sakit cuma gigi. Ya. Yeah. Yang sakit cuma gigi, tapi seluruh anggota tubuh empati. Itulah seharusnya sikap seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Jadi ketika jenengan mendengarkan cerita anak jenengan yang sedang bersedih nangis karena habis dipukul sama temannya, seyogianya kita itu ikut merasakan apa yang dia rasakan. Walaupun bukan kita yang dipukul. Yang dipukul siapa? Anak kita. Sehingga kalau misalnya kita menyikapi anak kita saat ngobrol dengan empati yang sedemikian besar, anak kita itu akan lebih terbuka. Ada masalah, besok-besoknya cerita sama orang tuanya. Ya. Ini pendengar yang baik, empati. Pendengar yang baik juga adalah pendengar yang aktif. Kenapa? Pendengar yang aktif. Apa itu pendengar yang aktif? Pendengar yang aktif itulah pendengar yang menggunakan cara-cara efektif yang membuat si pembicara tahu bahwa dia sedang didengarkan. Contoh, kalau kita menjadi pendengar yang aktif itu, anak kita ngomong, mata kita itu melihat. Melihat kepada siapa? Melihat kepada yang bicara, anak kita. Itu namanya aktif. Melihat pun juga betul-betul melihat. Orang, ada sebagian orang melihat tapi tembus. Yeah. Ya contoh kayak gini nih. Belum tentu jenengan semua itu betul-betul melihat. Kadang-kadang tembus mengpasar. Anak sing tembus mengerti. Mengumah, walaupun mata jenengan itu melihat. Enggak, bukan itu. Tapi melihat betul-betul menyimak. Ya. Yeah. Sehingga yang orang yang diajak bicara atau orang yang berbicara itu merasa bahwa kita yang diajak bicara itu betul-betul memperhatikan dia. Ya. Kemudian bahasa tubuh, ya, ketika dia nangis, tangan kita aktif untuk apa? Untuk mengusap air matanya, itu namanya aktif. Ya. Ketika dia bersedih, tangan kita mengusap kepalanya, ya, kita elus-elus, kita rangkul, itu namanya aktif. Orang ngobrol aktif itu seperti itu. Ya. Kemudian kita mengulang apa yang dia ucapkan, dia cerita, "Oh iya, siapa tadi Pak gurunya? Oh, si Anu ya." Ya. Bukannya itu yang teman kamu yang dulu pernah datang ke sini. Itu berarti kan merespon. Ya. Itu namanya aktif. Ya. Nah, kemudian kalau dia sudah selesai bercerita, baru kita berusaha untuk memberikan tanggapan, masukan. Itu pun kalau dia menginginkan masukan tersebut. Dan gak harus hari itu. Ya. Kalau anak sedang labil emosinya, kalau kita langsung nasihati panjang lebar, kita ceramahi sampai 1 jam, turu disit nggak bocah. Ya. Jadi biarkan, mungkin dia sekarang masih labil, kita bisa kasih tanggapan besok, misalnya ketika sudah agak agak stabil emosinya. Inilah latihan untuk menjadi pendengar yang baik, mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil pelajaran dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita betul-betul menjadi orang tua yang nyaman buat anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, masih ada waktu untuk tanya jawab. Baik Ustaz, terima kasih atas nasihat yang disampaikan pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Berkenalan dengan serial Fikih Pendidikan Anak di nomor 140 dengan tema menjadi pendengar baik. Dan kami ajak kembali bagi para pendengar yang ingin bersalja, bisa Anda kirimkan pertanyaan Anda, bisa melalui pesan singkat maupun pesan WhatsApp di nomor 085-600-1880. Baik Ustaz, kita akan langsung bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari pendengar radio Fika Insani. Yang pertama datang dari Ibu Tarti. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya selalu kerepotan menghadapi anak yang selalu super cari perhatiannya. Anak saya baru berumur 9 tahun, yang terkadang bikin saya menjadi jengkel. Dia selalu nimbrung ngomong sendiri ataupun ngomong bersama orang di sekitarnya. Dan bila saya sedang ngobrol dengan tamu, selalu saja ada yang ditanyakan. Bagaimana Ustaz saya menghadapi anak semacam ini? Seingat saya selalu mendengarkan setiap anak saya untuk curhat, tapi yang sebenarnya selalu mengganggu bila ada tamu yang datang. Bagaimana menanggapinya Ustaz? Mohon nasihatnya. Syukran. Ibu ini atau bapak ini sedang merasa kewalahan dengan anaknya yang mungkin bahasanya cerewet ya. Ya. Seneng apa? Ngomong. Ya. Suka caper, cari nopo perhatian. Bahkan ketika ada tamu pun arepe ikut nimbrung aja. Itu bagaimana Ustaz? Subhanallah. Sekarang ingat kembali apa yang sudah kita pelajari pada beberapa pertemuan yang lalu, yaitu melatih diri berpikir napa coba positif napa negatif, berpikir positif. Ini kan sudah berapa episode kita sampaikan, fokus terhadap hal-hal positif bukan hal-hal negatif. Cerewet itu bagus apa jelek? Positif atau negatif? Hah? Tergantung. Tergantung. Bisa positif, bisa negatif. Dan manusia itu punya potensi positif dan punya potensi negatif. Ketika anak kita dilahirkan ke muka bumi ini punya karakter cerewet. Punya karakter apa? Cerewet. Itu berarti dia bisa berpotensi cerewet positif atau berpotensi cerewet negatif. Terus tugasnya orang tua apa? Apa tugasnya orang tua? Mengarahkan agar cerewetnya itu positif. Seharusnya jenengan itu berbahagia ketika anak jenengan pintar ngomong. Tinggal diarahkan ngomongnya yang baik. Bagaimana Ustadz? Diajarin ceramah. Diajarin apa? Ceramah. Coba saya tanya sama jenengan. Kalau misalnya Ustadz atau Mubalik itu pendiam kepriwen jajar. Lagi pengajian, assalamualaikum waalaikumsalam. Judul pengajian kita hari ini menjadi pendengar yang baik. Ibu-ibu sudah menjadi pendengar baik? Sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Priwen jajar. Maka yang menjadi penceramah ya harus modal banyak bicara, tapi bicaranya yang terarah. Nah itu tugasnya orang tua. Jadi harusnya Anda itu menjadikan potensi yang dimiliki oleh anak Anda itu terarah kepada yang positif. Itu tugasnya orang tua. Ya, diajari. Kalau memang jenengan tidak bisa, karena jenengan bukan ustadz, ya tidak bisa untuk berceramah, maka ambilin videonya Ustadz Anu. Kemudian anak suruh dengerin. Coba nak, kamu dengerin nih ceramahnya Ustadz Anu. Diulang. Setelah selesai, coba kamu tirukan isinya tadi. Gak usah yang 1 jam. Cukup yang berapa? 5 menit, 7 menit, 3 menit. Sudah, kamu coba contoh itu Ustadznya tadi ngomong. Dilatih seperti itu. Wah, Masya Allah, mirip kamu loh. Kalau begitu kan anak gimana? Senang. Loh, ada seorang ahli hadis. Beliau mau menekuni ilmu hadis karena apa? Karena dahulu ada seorang ulama yang mengomentari tulisan dia. Jadi ada anak kecil nulis. Nulis di kertas, kemudian Ada seorang ulama ngelihat tulisannya. Lalu apa kata ulama tersebut? Khattuka yushbihu khattal muhaddithin. Nak, gaya nulismu itu mirip kayak gaya nulisnya para pakar ulama hadis. Digitu kan? Langsung apa? Bom umbul. Langsung dia, setelah itu dia terus menekuni hadis sampai menjadi betul-betul pakar hadis. Jadi ketika anak kita latihan ceramah, kemudian dia, walaupun mungkin di sana sini ada apa? Ada kekurangannya, dipuji. Masya Allah, calon ustaz kamu itu. Ya. Aja, isping 10, si koi koi bawe. Surana bakat. La ilaha illallah. Ya. Itu namanya orang tua yang berpikiran negatif. Terus bagaimana kalau dia cerewet ketika ada tamu? Ya, ketika ada tamu. Lagi ngobrol dengan tamu, tahu-tahu dia datang nimbrung gitu. Sabar. Kuncinya apa? Sabar. Ya, dia ngomong apa? Kita perhatikan, kita jawab. Ya, setelah dia dijawab, biasanya dia sudah apa namanya? Sudah los, sudah plong. Ya. Nanti kalau dia sudah plong, kita ngobrol lagi sama siapa? Sama tamu kita. Ya. Kalau dia datang lagi, ya dengerin lagi. Kalau bolak-balik datang, ya dinasehati. Ya. Nah, nanti ya, habis bapak selesai, ibu selesai ngobrol sama tamu, nanti kita ngobrol bareng. Ya. Tidak apa-apa disampaikan seperti itu. Toh juga, nun sewu, tamu itu biasanya mentolerir atau tidak yang seperti itu? Biasanya tamu mentolerir atau tidak? Mentolerir. Kita ketika jadi tamu di rumah seseorang, di rumah orang lain, kemudian kita tengah-tengah ngobrol, tahu-tahu anaknya si tuan rumah tersebut datang, kemudian mengatakan sesuatu, kita kan juga biasa aja. Tidak ada masalah. Cuman kita saja yang kadang-kadang berlebihan. Ya, kita saja yang kadang-kadang berlebihan. Untuk seakan-akan kayak ingin menghormati tamu tersebut gitu loh. Sehingga anak kita enggak boleh bicara sama sekali, jangan. Ya. Dan kalau itu terulang dari anak kita, ada baiknya anak tersebut dikasih pengarahan. Ya, ketika enggak ada tamu tentunya. Nah, besok-besok kalau misalnya ada tamu, ya sebaiknya kalau tidak mendesak sekali, sebaiknya bapak sama tamu itu dibiarkan bicara dulu sampai selesai. Toh juga waktu tamu itu di rumah ini itu kan tidak lama, paling cuma 1/4 jam, 1/2 jam, 1 jam. Lah kamu sama Abi dan Umi sama bapak dan ibu berapa lama coba? Nah, jadi kasih nasihat seperti itu. Oke, monggo. Pendengar Radio Roja di Celungsi, silakan. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pertanyaan dari pendengar Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apa yang harus dilakukan orang tua ketika anaknya bercerita tentang kelakuan teman-temannya? Apakah termasuk ghibah ketika anak-anak yang berbicara? Dan bagaimana menanggapi hal tersebut Ustaz? Mohon nasihatnya. Jazakallahu khairan. Wa jazakumullah khairan. Bagaimana menyikapi anak-anak kita ketika cerita tentang perilaku temannya? Ketika bercerita tentang perilaku temannya, apakah itu termasuk ghibah? Tergantung yang dia ceritakan perilaku baik atau perilaku buruk. Kalau perilaku buruk, ya masuk kategori ghibah. Sikap kita bagaimana? Sikap kita pelan-pelan kita belokkan. Pelan-pelan kita belokkan. Misalnya, oh si Anu kayak gini, pelit gini. Kita pelan-pelan kita belokkan. Tahu enggak? Ada temanmu itu yang biasa datang kemari itu yang sering bawa makanan, siapa namanya? Ya, jadi kita belokkan. Ya. Jangan langsung kita cut. Ya, khawatirnya kalau langsung kita cut, nanti anak kita akan mutung. Ya, anak kita akan ngambek. Ya. Tapi pelan-pelan kita belokkan. Nanti ketika suasananya sedang nyaman, baru kemudian kita nasihati anak kita. Nah, kamu kemarin itu ngomongin temenmu yang gak baik itu, kayak gitu boleh gak dalam agama kita? Biasanya kalau suasananya sedang mood, itu dia akan, oh ya gak boleh. Itu namanya apa nak? Ghibah. Ghibah boleh gak? Gak boleh. Berarti besok-besok gimana? Ya. Oh ya gak lagi. Tapi besoknya ternyata diulang lagi. Ya biasa, wong kita aja sering mengulang-ulang, apalagi anak kita. Ya. Ini yang pertama, ya berusaha membelokkan. Yang kedua, berusaha memperbaiki diri. Karena buah itu kalau jatuh biasanya tidak jauh dari pohonnya. Kalau anak suka menggunjing, bisa jadi karena keturunan dari siapa? Orang tuanya. Setiap hari dia mendengarkan ibunya ngerumpi. Ya, sama tetangganya. Akhirnya anaknya juga ikut-ikutan. Ahli ngerumpi. Mengikuti perilaku orang tuanya. Ini yang kedua, perbaiki diri. Ya, silakan. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Dan pertanyaan kedua masih dari pendengar Radio Roja, dari Ummu Ana di Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, anak saya perempuan usia 8 tahun dan saya bingung, anak saya begitu sensitif, mudah tersinggung atau menangis. Walaupun sudah sedemikian rupa kami sebagai orang tua mengatur waktu, akan tetapi selalu salah di matanya. Dari awal bangun tidur sudah kami bangunkan dengan cara yang halus dan tetap sabar mengikuti kemauannya, akan tetapi tetap selalu ngambek karena ada salah sedikit menurut anak tersebut. Gimana Ustaz menghadapi yang seperti ini? Syukran. Jawabannya mirip kayak jawaban yang pertama. Ketika anak kita itu perfect, anak kita itu perfect, nopo perfect, penginnya sempurna, segala sempurna. Itu bagus atau jelek? Bagus atau jelek? Tergantung. Apa? Tergantung. Ya. Bisa berpotensi bagus, bisa berpotensi jelek. Sekarang kita ambil nilai positifnya sajalah. Misal, anak kita itu sensitif. Salah dikit kita, dia nangis, ngambek. Ambil nilai positifnya. Apa? Kita menjadi lebih berhati-hati. Bagus atau tidak? Orang tua berhati-hati dalam bicara, bersikap, bagus atau tidak? Bagus. Bagus. Kita ambil sisi positifnya. Kalau anak sensitif seperti itu, akhirnya kita jadi hati-hati betul dalam berbicara, dalam menegur, dalam menyimak. Saya punya anak nomor 3, itu mirip-mirip gitulah, sensi. Ya. Jadi kalau misalnya saya dia lagi baca Quran, ya, kemudian saya benerin baca Qurannya, suaranya agak tinggi saja, dia merasa apa? Dimarahi. Dia lagi baca Quran, keliru baca Qurannya, kemudian saya benerin. Tapi suara saya agak keras. Padahal saya tidak bermaksud untuk memarahi. Tapi dia langsung kecentok. Langsung kecentok, marah. Akhirnya ngambek, gak mau baca Quran. Dia merasa sudah capek-capek baca Quran, malah dimarahi. Oh, ini berarti besok saya harus lebih hati-hati. Itu nilai positifnya. Jadi kita lebih berhati-hati untuk menegur dengan suara yang halus. Coba kayak gitu bagus atau tidak? Bagus, kita berintrospeksi diri, memperbaiki diri. Ya. Tapi bukan berarti kita tidak kasih nasihat dia. Ya. Ketika anak suasananya sedang mood, lagi-lagi ya, kalau mau kasih nasihat itu cari waktu yang anak sedang mood, bombong. Ya. Kalau anak sudah dalam kondisi mood, baru kita sampaikan, nak, di dunia itu tidak ada yang sempurna. Ya. Abah, bapak, abi punya kekurangan. Umi, ibu juga punya kekurangan. Dan jangan lupa, kamu juga punya kekurangan. Sampaikan seperti itu. Kalau boleh dibawakan hadis Nabi SAW. La yafraq mu'minun mu'minah. Tidak boleh seorang mukmin membenci total seorang mu'minah. In kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Kalau seandainya menemukan ada kekurangan dalam diri saudaranya, pasti saudaranya itu punya kelebihan. Coba sekarang, antara kesalahan Abi Umi dengan jasa kebaikan Abi Umi banyak mana coba. Disuruh dia untuk berpikir. Kalau perlu kasih contoh. Coba hari ini, yang nyiapin baju kamu siapa, yang nyiapin makan kamu siapa, yang bersihin tempat tidur kamu siapa, yang ini siapa, yang tadi Umi cuma salah satu saja. Coba kamu timbang-timbang mana yang lebih banyak. Tetap ada nasihatnya. Tapi mencari waktu yang pas. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Menonton segala kurangnya, kita tutup dengan membaca. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.